ciptaan Tuhan. Sejuk hati pesona alam, hingga esok tak terlupakan. Bila Anda telah berkunjungan, datanglah pesona bermacam wisatanya di daratan dan juga lautan. Sungguh indahnya wisata Sumatera Barat, lukisan alam indah surga. Berjam-jam